Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir amma ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa qala law ba'da nuzulil musibati. Dan ucapan andai-andai setelah terjadinya sebuah musibah itu tidaklah memberi manfaat kecuali kesal, sedih, dan sakitnya jiwa dan lemahnya jiwa, disamping memberikan pengaruh kepada akidah, di mana kata-kata tersebut yuhi menunjukkan tidak adanya kepasrahan terhadap takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari mereka-mereka orang-orang munafik, di samping perkataan mereka laukana lana min al-amri syai'un maqutinna hahuna, Allah ceritakan juga perkataan yang lain yang diucapkan oleh orang-orang munafik pada saat perang Uhud atau setelah perang Uhud. Alladzina qalu li ikhwanihi, alladzina qalu, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan li ikhwanihim, cetakan saya salah ya. Li ikhwanina, benar cetakan ya. Alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, itu orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka. Siapa yang dimaksud dengan saudara-saudara munafik? Ada dua penjelasan dari tafsir tentang yang dimaksud ikhwanihim. Yang pertama adalah saudara mereka senasa, saudara mereka yang masih ada hubungan darah. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, orang-orang yang beriman yang masih punya hubungan darah dengan mereka. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan saudara-saudara mereka adalah kaum muslimin. Karena orang-orang munafik itu secara zahir, secara lahiriah adalah orang Islam dan muslim, saudara seorang muslim. Sedangkan ulama yang mengatakan maknanya adalah saudara karena darah, karena nasab, beralasan orang munafik itu orang kafir. Kafir bukanlah saudaranya seorang muslim. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan saudara mereka adalah kaum muslimin, beralasan ya, karena orang munafik itu pada asalnya secara penampilan adalah muslim. Maka dilihat dari sisi penampilan, maka orang-orang munafik ini saudaranya kaum muslimin. Yang tepat bagaimana kata Al-Husaymin di Qol Mufid ala Kitab Tauhid, seandainya dikatakan dua-duanya benar, maka itu tidak salah. Waqa'adu, dan mereka duduk, yaitu tidak ikut perang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat orang munafik. Yang pertama, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, lau ata'una ma kutilu, seandainya mereka taat kepada kami, tentu mereka tidak terbunuh alias menentang takdir. Waqa'adu, dan mereka duduk alias pengecut, tidak mau ikut perang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dua sifat orang munafik. Mereka pengecut, tidak ikut perang, waqa'adu, dan mereka adalah orang-orang yang menentang takdir dengan menggunakan kata-kata andai-andai. Mereka berkata kepada teman-teman mereka, seandainya mereka taat kepada kami, maka tentu mereka tidak terbunuh. Apa yang dimaksud dengan mereka taat kepada kami? ketika kaum muslimin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk keluar dari kota Madinah, maka berangkatlah seluruh kaum muslimin termasuk diantaranya orang-orang munafik untuk menuju lembah Uhud. Nah, di tengah jalan orang-orang munafik dengan dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya memisahkan diri dari rombongan dan ikut bersama mereka sepertiga pasukan. Maka sepertiga pasukan ini balik ke kota Madinah setelah setengah perjalanan kurang lebih. Maka mereka setelah terjadi perang Uhud dan banyak kaum muslimin, yaitu kurang lebih 70 kaum muslimin meninggal dunia, maka orang-orang munafik mengatakan seandainya mereka taat kepada kami ikut balik, tidak melakukan jalan ke Uhud, tentu mereka tidak terbunuh. Wahati, dan ini adalah di antara ucapan orang-orang munafik, orang-orang perkataan juga diucapkan orang-orang munafik pada saat perang Uhud. Dan diriatkan bahasanya Abdullah bin Ubay, dia menentang takdir dengan mengatakan, seandainya mereka Rasulullah dan kaum muslimin mau mendengar ide kami bil qu'ud, dengan tidak perang dan tidak keluar dari kota Madinah, tentu mereka tidaklah terbunuh bersama orang-orang yang terbunuh. Maka Allah bantah ucapan orang-orang munafik ini dengan Allah katakan, maka cegahlah kematian dari dirimu jika memang kamu adalah orang yang benar. Artinya jika memang tidak perang dan tidak keluar dari kota Madinah, ini jadi sebab seorang itu selamat dari terbunuh dan kematian, maka sepatutnya kalian yang mengucapkan kata-kata tersebut tidak akan pernah mati. Padahal kematian pastilah akan mendatangi kalian dimanapun tempat kalian. Maka cegahlah kematian dari diri kalian jika memang kalian adalah orang-orang yang benar dalam pengakuan kalian, yaitu kalian mengaku-ngaku siapa yang taat kepada kalian, maka dia akan selamat dari pembunuhan, selamat dari terbunuh. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Syekhul Islam mengatakan, falamma in khazala, maka tatkala menyendiri, maka tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul menyendiri, yaitu memisahkan diri dari rombongan pada saat perang Uhud, dia berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pendapatku dan pendapatnya sendiri dan mengambil pendapat anak-anak kecil. Ukamakal atau sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, maka menyendiri bersama Abdullah bin Ubay bin Salul banyak orang yang banyak dari mereka belumlah munafik sebelum itu. Maka sebenarnya pada saat hendak perang Uhud, Nabi pribadi itu lebih cenderung untuk tidak keluar meninggalkan kota Madinah. Maka di sini Abdullah bin Ubay mengatakan, ya da'u ra'yi wa ra'yahu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan pendapatku, pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu tidak berangkat ke Uhud, dan pendapatnya sendiri. Karena sebenarnya Nabi lebih cenderung untuk menghadapi musuh di Madinah dan tidak di lembah Uhud. Dan setelah bermusyawarah banyak sahabat yang minta agar tidak di kota Madinah, tidak menyambut musuh di kota Madinah, namun di luar kota Madinah, yaitu di Uhud. Maka Nabi putuskan kita berangkat menuju Uhud, dan terjadilah apa yang terjadi di lembah Uhud. Nah, pada saat itu bergabung bersama Abdullah bin Ubay bin Salul Khalqun Kasir, banyak orang yang tadi kita ceritakan, yaitu kurang lebih sepertiga pasukan. Yang kata Syekhul Islam, mereka-mereka ini yang bergabung bersama Abdullah bin Ubay bin Salul itu resmi jadi orang munafik pada saat bergabung dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu. Sebelumnya mereka belum jadi orang-orang munafik. Fa'ulaika kanu muslimin. Maka mereka itu dulunya adalah orang Islam. Dan bersama mereka iman. Dan itulah cahaya yang Allah buat sebagai permisalan. Maka seandainya mereka mati sebelum ujian ini, yaitu perjalanan untuk pergi ke lembah Uhud, dan sebelum mereka munafik, tentu mereka mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Namun lam yakun, tidaklah mereka termasuk orang-orang beriman yang sejati yang mendapatkan ujian lalu tetap tegar menghadapi ujian. Dan mereka bukan pula orang-orang munafik yang murtad dari iman bil mihna disebabkan ujian. Nah, maka mereka-mereka yang ikut bergabung dengan orang-orang munafik dengan tidak jadi berangkat ke lembah Uhud, kata Syekhul Islam, mereka adalah kaum muslimin. Ya. Dulunya adalah kaum muslimin, bersama mereka iman, yaitu cahaya yang Allah wawaddaw alladhi darabballahu bil matal. Ini adalah cahaya yang Allah buat sebagai permisalan. Di sini Syekhul Islam Taimiyah menyinggung firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Ketika Allah di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah membahas orang-orang munafik, maka Allah menceritakan ada dua permisalan untuk orang-orang munafik. Ada dua permisalan untuk orang-orang munafik. Permisalan pertama adalah orang yang membuat perapian. Membuat perapian. Masaluhum kama salladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu bi nurihim. Mereka adalah orang-orang yang membuat perapian dan berhasil api pun jadi, maka setelah api itu menerangi sekeliling mereka, dhahaballahu bi nurihim, maka Allah hilangkan cahaya, cahayanya hilang setelah terang, setelah kelihatan. Watarakum fi dhulumati la yubsirun, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Ini permisalan pertama yang Allah ceritakan di awal-awal surat Al-Baqarah tentang orang-orang munafik. Allah ceritakan ada orang yang gambaran orang munafik adalah bagikan orang yang membuat perapian dan berhasil membuat api. Orang berada di satu tempat, misal mungkin pinggiran hutan, kemudian nginap di sana, singgah di sana, maka mereka butuh cahaya, butuh perapian, akhirnya membuat perapian dan bisa berhasil membuat perapian. Akan tapi setelah api itu menerangi sekeliling mereka, Allah hilangkan cahaya sehingga mereka dalam kegelapan dan tidak bisa melihat apa-apa. Ini permisalan pertama untuk orang-orang munafik. Allah ceritakan ada orang yang membuat perapian dan bisa membuat, dan api pun berhasil didapatkan. Nah, apa yang dimaksud dengan api? Apa yang dimaksud dengan api dalam surat Al-Baqarah? Awal-awal surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang orang-orang munafik, kata Syekhul Islam, wadaw wa kana ma'ahum imanun wadda'u alladhi daraballahu bihil matala. Mereka itu punya iman, dan iman inilah yang dimaksud dengan cahaya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. di awal surat Al-Fatihah ketika menceritakan orang-orang munafik. Maka Allah ceritakan orang munafik, maka permisalan yang pertama yang Allah berikan untuk orang munafik adalah orang-orang yang sebelumnya orang munafik ini sebelumnya muslim. Dia masuk Islam, dia orang kafir, masuk Islam. Namun setelah dia masuk Islam, dia hanya memiliki sedikit iman, iman yang lemah. Nah, iman inilah cahaya. Iman inilah cahaya yang menerangi sekeliling mereka, mengelilingi sekeliling hatinya. Dan cahaya tentu cahaya yang lemah, karena cahaya yang berasal dari iman yang lemah. Setelah itu mereka jadi munafik. Setelah itu mereka jadi munafik, yang Allah katakan dengan Allah hilangkan cahaya. Allah hilangkan cahaya. Maka Allah ceritakan ada orang munafik, artinya dia kafir masuk Islam. Dan selama dia masuk Islam itu imannya lemah. Setelah itu karena satu hal, satu dan lain hal, imannya hilang, dia jadi orang munafik. Yang munafiknya adalah orang kafir. Allah katakan hilanglah cahaya, Allah hilangkan cahaya dari mereka. Sedangkan permisalan yang kedua yang Allah ceritakan di awal surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, tentang orang munafik adalah orang yang kehujanan. Orang yang kehujanan, dalam kegelapan malam dia mengalami hujan deras. Au kasayibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Atau orang yang kehujanan, tertimpa hujan deras dari langit pada saat situasi malam hari. Fihi dhulumat, sehingga dia merasakan tumpuan kegelapan, kegelapan malam, kegelapan mendung yang tebal, kegelapan air hujan. Dan ada fi dhulumat wa ra'du wa barq, ada kilat dan ada bledek yang nyambar-nyambar, yang terdengar suaranya. Itu permisalan yang kedua yang Allah ceritakan tentang orang-orang munafik. Ini adalah menceritakan jenis munafik yang kedua yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis munafik yang pertama adalah aslinya dulu orang Islam. Orang Islam benar-benar orang beriman, cuma imannya lemah. Kemudian karena satu dan lain hal dia menjadi munafik, alias hilang cahaya imannya. Cahaya iman yang dulu baru saja menerangi hatinya. Nah, permisalan yang kedua tentang orang-orang munafik adalah menceritakan jenis orang munafik yang lain, yaitu orang-orang Yahudi yang masuk Islam pura-pura masuk Islam. Ini tidak pernah mengalami mendapat cahaya. Dia kafir, lahir zahiran wa batinan, lahir dan batin, kemudian pura-pura masuk Islam sehingga dia jadi kafir batinnya meskipun nampak Islam lahiriahnya. Itu permisalan yang kedua, yaitu orang yang kehujanan. Maka itulah dua jenis orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang pertama adalah orang yang Nabi Allah gambarkan membuat perapian, kemudian ada api, ada cahaya, kemudian hilang cahaya. Setelah orang kafir masuk Islam, namun selama dalam Islam imannya adalah iman yang lemah, setelah itu imannya hilang. Setelah itu imannya hilang dan jadilah mereka orang munafik. Dan yang kedua, orang kafir Yahudi masuk Islam pura-pura untuk dianggap muslim secara lahiriah, padahal batinnya itu masih seperti yang dulu. Wasyahid yang menjadi dalil dari ayat-ayat di atas anna lahja, bahasanya ucapan, mengucapkan kata-kata andai-andai setelah terjadinya musibah, itu adalah di antara tanda-tanda orang-orang munafik yang tidak beriman dengan qada wal qadar, yang tidak beriman dengan takdir. Maka menjadi kewajiban orang-orang yang beriman untuk menjauhi mengucapkan kata-kata ini pada saat mendapatkan ujian atau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Dan tidaklah dia ya'dil, tidaklah dia berpaling, menuju memilih kata-kata yang baik, yang dalam kata-kata tersebut terdapat ridha, menunjukkan ridha dengan apa yang Allah takdirkan, dan kata-kata tersebut menunjukkan kesabaran dan berharap pahala dengan sabar atas musibah yang terjadi. Itulah kata-kata allati wajjaha ilaiha, yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Sesungguhnya mukmin yang kuat, kuat apanya? Jawabnya kuat imannya. Bukan kuat, bukan semata-mata kuat badannya. Orang-orang yang beriman, yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang yang beriman yang lemah imannya. Namun jangan remehkan, jangan lecehkan orang yang imannya lemah. Nabi katakan wa fi kullin khairun. Dalam setiap dari keduanya, orang yang beriman yang kuat ataupun orang yang beriman yang lemah, masing-masing pada keduanya terdapat kebaikan, yaitu karena masih memiliki iman. Iris alama yang fa'uk, adalah engkau semangat untuk melakukan hal-hal yang manfaat bagimu, baik manfaat berkaitan dengan urusan dunia ataupun manfaat berkaitan dengan urusan akhirat. Maka Nabi perintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Kalau tidak manfaat di akhirat, ya manfaat di dunia. Wasta'in billahi, dan mohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisanul maqal ataupun dengan lisanul hal, baik dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Orang minta tolong kepada Allah dengan kata-kata, ya Allah tolonglah aku, atau dengan tindakan, dengan lisanul hal, dengan sikap. Ya, dia menunjukkan sikap-sikap yang sikap tersebut mengungkapkan keyakinannya bahasanya apa yang dia lakukan ini tidak akan mungkin berhasil kecuali jika Allah membantu dan menolongnya. Wala ta'jazan, ini nunnya nun taukid, dan janganlah merasa lemah. Jangan merasa lemah sebelum berbuat ataupun pada saat berbuat. Merasa lemah, wah saya kayaknya enggak bisa, padahal bisa. Saya kayak, wah ini saya kayaknya enggak mampu, padahal mampu sebenarnya. Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba udah bilang, wah saya enggak bisa. Padahal maksudnya enggak mau nyoba. Atau lemah di tengah kegiatan. Setelah dicoba dapat halangan sedikit padahal masih ya halangan biasa, saya langsung telah saya tak mundur saja daripada dapat masalah. Baru dapat halangan sedikit, bukan halangan besar, cuma halangan biasa saja. misalnya orang mau belajar bahasa Arab ada lemah sebelum berangkat, wah bahasa Arab sulit lah, belum pernah menjauh, udah pernah belajar belum, tapi kesulit, nggak usah lah, saya nggak usah belajar bahasa Arab, ini lemah sebelum berawal, atau lemah ketika di tengah-tengah mencoba, setelah mencoba, waduh, ngapal, ini sulit kalau suruh ngapal, itulah nyerah kalah saja lah, angkat tangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan wala ta'jazan, dan janganlah engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika ada sesuatu yang menimpamu, maka janganlah engkau berandai-andai, janganlah engkau katakan seandainya yang lakukan demikian, maka yang terjadi adalah demikian dan demikian. Akan tetapi katakanlah qadarullahi, apa i'rabnya? Qadarullah itu khobar dengan membuang mubtada. Khobar dengan membuang mubtada. Asalnya hadza qadarullahi. Wa ma syaa'a fa'ala, dan ma-nya adalah ma syartiyah. Wa ma syaa'a fa'ala, dan apa saja yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Maka Nabi katakan jangan ucapkan andai-andai, dan Nabi beri solusi, berkatalah dengan perkataan yang baik. Fa inna law taftahu amala syaitani, karena ucapan andai-andai setelah musibah terjadi itu membuka kerja setan. Apa yang dimaksud dengan kerja setan? Was-was yang dilancarkan oleh setan sehingga membuat sedih orang yang beriman, membuat sedih dan semakin sedih orang yang beriman. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang satu kalimat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi alternatif. Nabi larang ucapan andai-andai setelah musibah terjadi, dan Nabi ajarkan ucapan yang benar. Maka di sini terdapat pelajaran berkaitan dengan dakwah, yaitu hendaknya seorang dai ketika dia melarang orang lain untuk melakukan satu hal atau satu perkataan atau satu perbuatan, dan ada solusi yang syar'i, pengganti yang baik dari perbuatan tersebut dan ucapan tersebut, maka adalah dia sampaikan solusinya, bukan hanya sekedar pintar melarang. Namun ketika ditanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa jawab. Maka pintar melarang dan pintar memberi nasihat. Ini tidak boleh, ini terlarang, dalilnya demikian-demikian, seharusnya berbuat seperti ini dan seperti itu. Pacaran haram. Oh iya, pacaran haram. Lalu gimana solusinya? Ya, tidak tahu saya. Pokoknya yang penting haram dulu. Jangan cuma bisa melarang namun tidak juga bisa memberikan solusi, selama itu ada solusi yang syar'i, ada cara-cara yang benar yang dibolehkan oleh syariat. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wajaha, memberikan pengarahan, memberikan nasihat dan bimbingan kepada umatnya untuk melakukan hal-hal yang manfaat, manfaat bagi seseorang, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Yaitu Nabi perintahkan umatnya agar melakukan hal-hal yang Allah syariatkan untuk para hamba-hambanya, berupa berbagai hal yang boleh jadi hukumnya wajib, mustahab ataupun hukumnya mubah. Ini makna potongan ayat, potongan hadis yang pertama. Ihris alama yang fa'uk, kata penulis, yang dimaksud manfaat di sini bukan hanya manfaat di akhirat, namun manfaat juga di dunia. Maka katakanlah kata-kata yang manfaat di akhirat, baca Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, isi pengajian, atau manfaat di dunia, menyenangkan hati orang tua. Ini kata-katanya kata-kata yang mubah, namun membuat orang tua senang, membuat orang tua ridho, gembira, bahagia. Atau seorang suami berkata-kata yang mubah untuk menimbulkan keakraban dengan istrinya, dan sebaliknya istri dengan suaminya. Ini kata-kata yang mubah namun manfaat. Maka yang dimaksud dengan lakukanlah hal yang manfaat, ini mencakup manfaat di akhirat dan manfaat di dunia. Maka tidak boleh seorang suami kok cuma ketemu istrinya cuma neng-nengan, diem membisu, ini juga istrinya juga membisu. Kenapa? Ihris alama yanfa'u. Lakukanlah hal-hal yang manfaat. Ini ngomong cuma ngomong manfaat, ngomong enggak ada pahalanya, cuma mubah saja. Saya enggak mau ngomong. Bukan demikian. Ihris alama yanfa'u. Semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat yang Nabi perintahkan, itu mencakup manfaat di akhirat dan manfaat di dunia. Manfaat di dunia, maka manfaat di akhirat, baca Quran, berzikir, dan semisalnya ucapan-ucapan yang baik yang ada pahalanya di akhirat. Atau manfaat di dunia, ucapan seorang anak kepada orang tuanya, menghibur orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Atau ucapan seseorang kepada orang yang orang yang sedih, menghiburnya dengan kata-kata yang mubah sehingga dia lupa dengan musibah dan masalah yang dihadapi, karena lupa itu ternyata nikmat. Tidak tahu bagaimana rasanya seandainya orang itu tidak punya lupa, teringat terus musibah yang terjadi. Orang itu diberi lupa itu ternyata nikmat. Sehingga lupalah musibah, karena dengan berbagai aktivitas yang ada, akhirnya lupa dengan musibah, lupa dengan musibah yang pernah terjadi. Demikian juga orang yang bertobat, yang menyesali perbuatannya, maka dia kemudian berubah dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat, dia tidak selalu terhantui dengan perasaan bersalah. Satu hal yang nikmat. Maka ucapan yang diucapkan, kata-kata yang disampaikan oleh seorang anak yang mubah namun ini menyenangkan hati orang tua, ini termasuk hal yang manfaat. Demikian juga kata-kata seorang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, untuk menumbuhkan keakraban di antara suami istri ini, ada juga kata-kata yang manfaat. Demikian juga Nabi perintahkan untuk melakukan perbuatan yang manfaat. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat, puasa, sholat dan yang lainnya, ataupun manfaat di dunia, manfaat di dunia dengan pekerjaan yang mubah, pekerjaan yang halal, dengan itu dia mendapatkan uang untuk bisa ngasih nafkah anak dan istri, atau kegiatan yang lain yang dengan perbuatan mubah tersebut menambah keterampilannya, menambah pengetahuan dan wawasannya. Ini semua adalah hal yang Nabi perintah. Kemudian wayakunul abdu, dan adalah seorang hamba pada saat melakukan sebab-sebab yang dibolehkan tadi, dia memohon pertolongan kepada Allah. Dia berdoa memohon pertolongan kepada Allah supaya liyatimmalahu sababuhu. Supaya upaya yang dia lakukan itu membuahkan hasil dan manfaat untuknya. Karena Allah lah yang menciptakan sebab dan hasil dari sebab. Maka hendaklah ketika musta'inan wasta'in billah, saya mintalah tolong kepada Allah, ini menunjukkan mengisyaratkan tawakal. Ini mengisyaratkan tawakal. Sebab dilakukan, namun berkaitan dengan hasilnya, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wal jama'u, dan mengumpulkan antara melakukan usaha dan tawakal kepada Allah, itulah tauhid. Orang yang benar-benar bertauhid adalah orang yang melakukan usaha, namun dia tidak bergantung dengan usaha, dan dia gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengumpulkan ada pada dirinya dua hal ini, dialah orang yang benar-benar bertauhid. Tidak boleh orang beralasan dengan saya telah bertauhid, dia tinggalkan usaha. Ini keliru. Orang yang bertauhid adalah melakukan usaha, namun dia tidak bergantung dengan usaha yang dia lakukan, namun dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ajiz, lemah, tidak melakukan apa-apa. Yang dimaksud dengan ajiz dalam hadis ini adalah tarkul fi'lil asbab an-nafi'ah, tidak melakukan usaha-usaha dan hal-hal yang manfaat, padahal dia bisa melakukannya. Seorang yang tidak mau melakukan hal-hal yang manfaat, manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk dunianya dan untuk akhiratnya, ini ada hal-hal yang manfaat semacam ini tidak mau dilakukan, maka itulah al-ajiz yang dilarang oleh Nabi. Maka al-ajiz di sini adalah kebalikan dari semangat untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Kemudian apabila seorang itu telah semangat untuk melakukan hal-hal yang manfaat, kemudian dia pun telah melakukan, terus kemudian dia lakukan hal-hal yang manfaat tersebut, kemudian yang terjadi berbeda dengan apa yang dia inginkan, dan yang menimpanya adalah sesuatu yang tidak dia sukai, maka janganlah dia katakan andai aku berbuat demikian, tentu yang terjadi adalah demikian dan demikian. Karena berandai-andai setelah terjadinya musibah itu la tujdi syai'an, tidak memberi manfaat sedikit pun. Mau berandai-andai menyesali diri, yang terjadi ya tetap terjadi, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berubah. Seandainya tadi tak gembok dua, tentu motor saya tidak hilang. Mau berandai-andai digembok dua, digembok tiga, digembok empat, dirantai, yang hilang tetap hilang. Ya, yang hilang tetap hilang, tidak mengubah keadaan. Maka dikatakan di sini, tidak berandai-andai setelah musibah terjadi itu tidak ada manfaatnya syai'an, sedikit pun, sama sekali tidak ada manfaatnya. Lalu apa manfaat berandai-andai? Manfaatnya sebagaimana kata Nabi, itu cuma membuka kerjanya setan, membuka pintu peluang agar setan bekerja. Yaitu apa kerjaannya setan? Setan mempermainkan manusia alat ta'asuf, sehingga merasa sangat sedih dan akhirnya mencela-cela takdir, sehingga ucapan berandai-andai kemudian membuahkan kesedihan dan mencela takdir, ini bertentangan dengan sikap sabar dan ridha yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba Allah. Dan sabar hukumnya wajib, sedangkan ridha hukumnya mustahab ala rajih. Sabar ketika menghadapi musibah itu hukumnya wajib, karena terdapat banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Itu perintah menunjukkan wajib. Sedangkan ridha, tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk ridha, namun cuma terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang ridha dengan takdir. Dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma menyebutkan keutamaan orang yang melakukan satu hal tanpa diringkas dengan perintah, maka itu menunjukkan hukum istihbab, hukum anjuran, dan tidak kewajiban. Apa Apa beda ridha dengan sabar? Kalau orang itu sabar, maka dia merasa sakit dengan musibah yang terjadi. Terdapat rasa sakit di hatinya dengan masalah yang dihadapi, kendala yang dia jumpai. Berat. Akan tapi dia tahan hatinya agar tidak berkeluh kesah, tidak merasa marah. Dia tahan lisannya, jangan berucap ucapan yang terlarang. Ini sabar. Kemudian yang lebih tinggi daripada sabar adalah ridha. Ridha adalah keadaan hati seorang yang mendapatkan musibah sebagaimana jika dia tidak mendapatkan musibah. Dia ridha dengan takdir yang ada sehingga dia tidaklah merasa masalah yang dia dapat ini adalah sebuah masalah. Biasa-biasa saja. Ini lebih berat daripada yang pertama. Wal iman bil qadari wa fardun, dan beriman dengan takdir hukumnya wajib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari, setelah melarang kata-kata yang tidak manfaat, Nabi ajari kata-kata yang manfaat yang menunjukkan kata-kata tersebut memuat iman dengan takdir, yaitu ucapan qadarullahi wa masya'a fa'ala. Inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi. Karena apa yang Allah takdirkan pastilah terjadi. Oleh karena itu kewajiban kita semua pasrah terhadap apa yang takdir yang digariskan pada kita, dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dan perlu kita yakini bahwa semua perbuatan Allah, di antara perbuatan Allah dalam menetapkan takdir, tidaklah muncul kecuali dengan landasan hikmah. Tidaklah muncul kecuali dengan landasan hikmah. Di sini Allah menghendaki wa masya'a fa'ala. Di sini kita katakan apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi. Wa masya'a fa'ala. Dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan perlu kita ketahui bahasanya apa, semua hal yang Allah kehendaki untuk terjadi itu semua berdasarkan hikmah. Tidak semata-mata Allah kehendaki, dengan semata-mata Allah kehendaki tanpa ada kebaikan yang ada di balik apa yang Allah tetapkan. Ini adalah satu kaidah yang penting berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu ana kullu fi'lin mu'alliqin fil masyiati fa innahu maqrunun bil hikmati. Maka terdapat satu kaidah penting berkaitan dengan masalah tauhid, itu segala sesuatu yang Allah lakukan dan Allah kaitkan dengan kehendak, maka apa yang Allah lakukan tersebut pasti bergandengan dengan hikmah. Ya, tidak ada apa yang Allah kehendaki semata-mata Allah kehendaki tanpa hikmah, tanpa ada kebaikan di balik apa yang Allah kehendaki. Maka di sini kita katakan wa masya'a fa'ala. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apakah yang terjadi itu cuma semata-mata Allah kehendaki tanpa ada manfaat di balik apa yang Allah kehendaki? Tidak. Ya, ada kaidah dalam hal ini, yaitu semua yang Allah kehendaki, karena semua apa yang Allah lakukan karena kehendaknya, maka pasti itu mengandung hikmah. Dan kita yakini apa yang Allah lakukan di antaranya dalam menetapkan takdir ini dan itu atas diri kita itu terjadi, dan ada hikmah, ada manfaat, ada kebaikan di balik hal tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan, dan seorang hamba jika hilang darinya terlepas darinya satu hal yang ditakdirkan untuknya, maka ada dua kemungkinan. Ya, ketika seorang itu mendapatkan berbeda dengan apa yang dia angan-angankan dan apa yang dia obsesikan, maka ada dua sikap yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama adalah halatul ajiz, sikap lemah. Dan ini sama dengan mengikuti godaan dan bisikan setan. Setan berikan kepada, tanamkan pada orang ini sikap lemah, dan dia bimbing agar mengucapkan andai-andai. Dan tidak ada manfaat dalam kata-kata andai dan andai. Bahkan kata-kata andai dan andai itu adalah kunci untuk mencela takdir dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang kedua adalah melihat dan menyimak apa yang ditakdirkan dan memperhatikannya dan berkeyakinan seandainya memang hal tersebut ditakdirkan untuknya, maka tentu tidak akan lepas dari dirinya dan tidak ada satupun yang mengalahkannya untuk mendapatkan hal tersebut. Tidak ada satupun yang akan menyainginya dan merebut jatah tersebut dari dirinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk melakukan hal yang manfaat pada saat kita mendapatkan apa yang diinginkan dan pada saat hilang dari kita apa yang kita inginkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengucapkan andai-andai setelah musibah terjadi. Dan Nabi ceritakan bahasanya ucapan andai-andai hanyalah membuka pintu agar setan bekerja memberikan bisikan pada hati kita. Karena dalam ucapan andai-andai tersebut terdapat ta'assuf, ungkapan kesedihan karena apa yang hilang, wa tahasur, dan sedih dan mencela takdir. Maka jadilah orang itu berdosa dengan mengucapkan ucapan andai-andai karena dia akhirnya mencela takdir. Dan inilah yang dimaksud dengan kerjaan setan. Maka andai setelah musibah terjadi itu tercela bukan karena semata-mata kata-kata andainya. Tercelanya andai-andai setelah musibah terjadi itu bukan karena semata-mata kata-kata andai, namun disebabkan kata-kata andai ini diiringi dengan berbagai hal yang ada pada hati orang yang mengucapkannya, yang hal-hal tersebut bertolak belakang dengan keimanan yang sempurna, dan hal-hal tersebut membuka pintu agar setan bekerja. Maka kata Ibnu Qayyim, maka terlarangnya berandai-andai, mengucapkan kata-kata andai setelah musibah terjadi, ini terlarang bukan karena semata-mata kata-katanya, karena dari dibalik kata-kata ini terdapat hal-hal mengisyaratkan, karena kata-kata andai dan andai setelah musibah terjadi ini mengisyaratkan ada banyak hal di dalam hatinya. Yang apa yang ada di dalam hatinya itu ternyata bertentangan dengan tauhid yang sempurna. Dalam hal-hal, dalam kata-kata andai tersebut terdapat celaan, terdapat takdir. Tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ini tercela. Dan hanya akan membuka pintu kerja setan, membuka pintu agar setan bekerja untuk menimbulkan waswas dan merasa semakin sedih dan sedih. Jika ada yang bertanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan kata-kata ini, yaitu andai, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat agar membatalkan niat haji dan mengubahnya dengan niat umrah. Sedangkan Nabi sendiri tidak membatalkan niat hajinya. Ini disebabkan karena Nabi membawa hewan hadyu. Ini diantara perbedaan ibadah haji dengan ibadah yang lainnya. Nah, dalam ibadah haji boleh berubah niat, tentu tidak membatalkan. Para sahabat ketika mereka telah sampai miqat, awal di situ mulai niat haji, niat untuk masuk haji, mereka bertalbiyah dan berniat untuk melaksanakan haji saja. Nabi pun demikian. Nabi pun demikian. Akan tetapi orang-orang yang membawa orang-orang yang berangkat bersama Nabi ini, ada yang membawa unta untuk disembelih sebagai hadyu, dan ada yang tidak. Akhirnya sebelum sampai Mekah, Nabi perintahkan para sahabat yang tidak membawa hewan agar mengubah niatnya. Mengubah niatnya agar pertama kali sampai ke Mekah itu diniatkan umrah. Artinya Nabi perintahkan para sahabat yang tidak membawa unta untuk melakukan tamattu, yaitu umrah dulu, baru setelah itu nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru melaksanakan haji. Tidak berniat haji sejak awal, namun umrah terlebih dahulu. Maka para sahabat awalnya itu niatnya haji, semata-mata haji. Kemudian setelah di jalan sebelum sampai Mekah, Nabi perintahkan kepada para sahabat yang tidak membawa unta yang untuk disembelih di Mekah, Nabi perintahkan untuk mengganti niatnya. Dari niat haji berubah menjadi niat umrah. Akan tapi Nabi sendiri tidak membatalkan niatnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa haji, membawa unta yang tidak disembelih di Mekah. Maka ini padahal sudah niat, sudah mulai, sudah lewat miqat. Maka ini diantara perbedaan ibadah haji dengan ibadah yang lain. Kalau sholat tidak bisa, sholat tidak bisa, tidak boleh orang awalnya niatnya demikian kemudian berubah niat di tengah jalan. Kecuali para ulama mengecualikan kalau masalah niat, boleh berubah niat ketika dari muayyan berpindah kepada mutlak. Ada satu salat yang namanya salat sunah mutlak. Nah kalau dan ada salat yang muayyan sudah tertentu, sudah diniatkan duhur, sudah tertentu, sudah diniatkan duha, sudah tertentu. Maka kalau orang itu niat salat awalnya mutlak, kemudian berubah niat, saya tak berubah duha saja, maka tidak ada nilainya, karena mutlaknya batal, duhanya tidak jadi. Maka mutlak berpindah kepada muayyan, maka tidak jadi. Muayyan berpindah kepada muayyan, tertentu berpindah kepada tertentu. Ada seorang sholat musafir, atau orang sholat niatnya sholat asar, dan itu waktu asar. Setelah dia takbiratul ihram, dia ingat, saya belum duhur, wah tak berubah, dari subuh dan asar begitu subuh. Nah, ini tertentu berpindah kepada tertentu. Maka ini tidak sah dua-duanya. Nah, niat asar yang awal itu sudah batal karena dia berubah niat, sedangkan niat zuhurnya tidak jadi karena tidak di awal sejak takbiratul ihram. Maka jika mutlak ke muayyan, maka telah tidak ada nilainya. Muayyan berpindah kepada muayyan, tidak ada nilainya. Tertentu kepada tertentu tidak ada nilainya. Akan tapi kalau muayyan berpindah ke mutlak, boleh, dibolehkan oleh para ulama, bukan oleh para fuqaha. Ada orang niat, ada orang berniat sholat duhur, kok masjid kok kosong, duhur belum pulang, duhur ini sudah jam 1, terus niat sholat duhur, sholat dapat satu rakaat, tiba-tiba orang kampung masuk azan, duh, akhirnya 1 loh di sini, wah ini karena di kampung nunggu pulang dari sawah, 1 baru azan. Mau azan ini, bisa dunia duhur. Gimana ini? Sudah dapat 1 rakaat, tapi niatnya duhur. Maka boleh orang ganti niatnya menjadi mutlak. Dia ganti niatnya menjadi mutlak. Kemudian dia setelah itu nanti salat duhur bersama jamaah masjid ini. Maka dia pindah niatnya menjadi mutlak, jika dia salat 2 rakaat kemudian salat. Kenapa kalau dari muayyan berpindah ke mutlak itu dibolehkan? Para fuqaha memberikan alasan, karena ketika seorang itu melakukan sholat tertentu dengan niat tertentu, maka ada pada dirinya dua niat. Ada pada dirinya dua niat. Pertama niat semata-mata sholat, kemudian niat zuhur. Yang pertama dia niat sholat, semata-mata sholat. Ini yang pertamanya. Ini yang keduanya, duhur yang dia tentukan. Maka seandainya dia hilangkan niat duhurnya, maka sejak awal dia punya niat. Sejak awal dia sudah punya niat mutlaqus shalah. Sejak awal dia sudah punya niat semata-mata mengerjakan shalah. Maka boleh dari muayyan berpindah ke mutlaq. Karena memang sejak awal sholat dia itu sudah punya dua niat, semata-mata sholat plus niat tambahan, dan sholat yang ingin saya kerjakan adalah sholat duhur. Gitu. Ketika dia berubah, dia ubah menjadi sunnah nafilah, maka tidak mengapa. Karena sejak awal dia niat mutlak sholat, dan sekarang niat keduanya dia hilangkan, dan niat pertamanya masih ada sejak awal sholat. Berbeda dengan muayyan ke muayyan atau mutlak ke muayyan. Nah, mutlak ke muayyan, maka sejak awal dia tidak punya niat menentukan duhur atau asar. Tidak ada niat itu dari awal. Maka niat itu harus berangkat dari awal, dari takbiratul ihram. Nah, karena itu maka ini tidak bisa. Ya, kalau muayyan ke mutlak, nah, pada asalnya salat, pada asalnya ibadah salat atau yang lain itu tidak bisa diubah niatnya. Berbeda dengan haji. Sudah ditentukan haji sebelum sampai Mekah, oh, tak ubah umrah, boleh. Fajab an zalika, maka jawaban hal tersebut, yaitu jawaban perkataan Nabi, lastaqbaltu min amri mastadbartu masaqtul hadiyah. Mastaqbaltu, lastaqbaltu min al-amri mastadbartu. Itu kalau bahasa enaknya dalam bahasa Indonesia, seandainya waktu bisa saya putar. Seandainya waktu bisa aku putar, masaktul hadiah, tentu aku tidak akan membawa hewan, hewan yang akan kukumpul di Mekah, jika aku bisa berubah niat di sini. Ini Nabi katakan, ketika Nabi perintahkan para sahabat untuk mengubah niat, akan tapi para sahabat, sebagian banyak sahabat itu merasa berat untuk mengubah niat. Kenapa? Karena mereka ingin mengikuti Nabi dan Nabi tidak mengubah niat. Maka Nabi katakan, "Law stakbartu minal amri mastadbartu." Seandainya jam itu bisa diputar, kita bisa kembali ke masa silam, aku tidak bakalan bawa hadyu. Apa makna law stakbartu minal amri mastadbartu? Itu mungkin juga bisa dimaknai dengan, seandainya besok-besok aku melakukan haji sebagaimana sekarang, sebagaimana telah terjadi, ya, seandainya besok-besok aku melaksanakan haji, beri kesempatan untuk berhaji lagi, aku tidak akan bawa haji. Maka mana hadis ini, kata Ibnu Qayyim, adalah berita tentang masa silam. Jadi Nabi berandai-andai tentang masa silam, menceritakan tentang masa depan dan bukan menentang takdir. Namun ini sekedar Nabi menceritakan pada para sahabatnya, lestaqbalal ihrama bil hajj. Seandainya di masa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram lagi untuk mengerjakan haji, tentu Nabi tidak akan membawa hadyu. Dan tentu Nabi akan berihram dengan niat umrah. Nabi katakan kalimat di atas ketika Nabi perintahkan para sahabat untuk membatalkan niat dari haji diubah menjadi umrah. Dan Nabi katakan kata-kata tersebut hasan dalam rangka memotivasi dan dalam rangka menyenangkan hati mereka, karena Nabi melihat para sahabat itu mereka tawakkofu, mereka pada ragu-ragu bimbang untuk mengubah niat, merasa enggak mantap untuk mengubah niat, karena Nabi tidak mengubah niat bersama mereka. Mereka ragu-ragu terhadap perintah Nabi. Maka kata-kata andai di sini bukanlah andai yang terlarang. Bahkan ini adalah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma menceritakan kepada para sahabat akan apa yang Nabi lakukan di masa depan seandainya terjadi. Dan tidak diragukan bolehnya hal tersebut berandai-andai berkaitan dengan masa depan. Yang terlarang adalah berandai-andai berkaitan dengan masa silam setelah musibah terjadi. Berandai-andai yang terlarang adalah berandai-andai berkaitan dengan masa silam setelah musibah terjadi. Dan kata Ibnu Qayyim, berandai-andai dengan masa depan itu boleh tanpa khilaf. Wal wa ikhbarnahum amma kana yaf'alu fil mustaqbal. Makanya berandai-andai berkaitan dengan masa depan. Wala khilafa fi jawazi dzalika. Dan berandai-andai berkaitan dengan masa depan, kata Ibnu Qayyim, adalah tidak ada khilaf alias ijma tentang bolehnya. Ya tidak boleh berandai-andai berkaitan dengan masa silam setelah musibah terjadi. Wa innama yanha, yang Nabi larang, andai-andai yang Nabi larang adalah andai-andai yang maknanya menentang takdir. Wallahu a'lam, sekian perkataan Ibnu Qayyim. Kemudian hadis di atas yang diceritakan Abu Hurairah, ada sebuah hadis yang tidak ada seorang pun hamba yang tidak membutuhkannya. Semua hamba perlu merenungi hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini memuat keimanan dengan takdir dan memuat perintah untuk melakukan usaha. Dan terdapat perintah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman di takdir, namun mengiman di takdir bukan berarti tidak melakukan usaha. Hadis ini tegas menunjukkan kewajiban untuk beriman dengan takdir, yaitu kita katakan qadarullahi. Inilah takdir Allah. Ini ungkapan beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir bukan berarti tidak melakukan usaha. Namun Nabi katakan ihris ala ma yanfa'u. Ketika kita melakukan usaha, hendaklah kita tetap ya, memberikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'in billah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah tentang makna hadis ini, isi hadis ini adalah la ta'jaz an ma'murin wal tajza' min maqdurin. Disimpulkan oleh Syekhul Islam, isi pokok hadis ini adalah la ta'jaz an ma'murin. Janganlah engkau merasa lemah untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan. Dan apa hal-hal yang diperintahkan pada kita? Segala hal yang manfaat. Wala tajza' min maqdurin, dan jangan berkeluh kesah. Dan janganlah berkeluh kesah terhadap takdir yang terjadi, yang ternyata takdir tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalamu ala sayyidina wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Jika kita dibenturkan dua hal yang sama-sama manfaat untuk dunia dan akhirat, namun yang satu memiliki keutamaan dari yang lain, manakah yang lebih diutamakan? Ketika sama kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama manfaat, maka pilihlah yang paling besar manfaat. Pilihlah yang paling besar manfaat. Yang paling besar manfaatnya, maka itulah yang dilakukan. Tentang al-mu'min al-qawi, maknanya adalah kuat imannya. Ini kita bisa kita dapatkan penjelasannya di mana? Ada di Qaul Mufid ala Kitabut Tauhid di bab tentang larangan kata-kata lau. Ini kan juga ada di Syarah Riyadhus Shalihin Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini. Tentang wala ta'jazan, dalam cetakan al-irsad kami wala ta'jaz. Ada cetakan saya wala ta'jazan. Hah? Hah? Tanpa nun taukid. Kalau di matan kitab Tauhid itu dengan nun taukid wala ta'jazan. Wallah alam, mungkin ada khilaf tentang lafaz hadis ini. Tentang qadarullah, apakah bisa dibaca fi'il fa'il? Qadarullah, sehingga berarti membuang maf'ul bih. Sehingga maknanya qadarullah. Kalau bicara mungkin, maka atau bisa dari tujuan makmu, jawabannya bisa dan mungkin. Dan apakah bagaimana keharapan si hadisnya? Nah, maka ini perlu kepada riwayat, kepada penjelasan para ulama tentang hadis tentang riwayat. Apakah ada dua riwayat tentang cara baca hadis ini? Kalau memang ada bacaan nah, qadallahu, maka ya tidak apa-apa dibaca demikian. Dan jika tidak ada riwayat, karena sebagaimana Quran itu ada beberapa versi bacaan, ya, maka hadis itu juga ada beberapa versi riwayat. Kalau memang ada riwayat ya demikian, maka tidak mengapa. Jika tidak ada, maka kita pegangi yang ada keterangan ulama tentang hal ini. Dan keterangan ulama tentang hal ini tadi, qadarullah itu kita jadikan khobar dengan membuang mubtada. Hatta qadarullah ini penjelasan Syekhul Islam di Qaul Mufid ala Kitabut Tauhid. Masya Allah kana. Itu kata apakah fiilnya? Dalam kata-kata masya Allah kana, kana di situ bukan kana nakis, bukan kana yang memiliki isim kana dan bukan kana. Karena kana itu ada dua macam, ada kana nakis dan ada kana tam. Kana tam itu cuma memiliki fa'il atau naibun fa'il, yaitu kana dengan makna wujida. Dan masya Allah kana, kana di sini adalah bimakna wujida. Maka kan itu ada dua macam, sebagaimana bisa dilihat di mulakot Lugha Arabia. Kan itu ada dua macam, ada kana nasib dan ada kana tam. Maka fiilnya itu lafadz jalalah ataukah ma, jawabannya ma. Apakah orang menyesali diri atas perbuatan yang telah dilakukan, termasuk menentang takdir Allah? Kalau kulihat ini satu hal yang tidak manfaat, menyesal cuma menyesal, ya cuma sesal, sebetulnya sesal, tidak ada hasilnya. Sesal ditambah sesal ya, sama dengan sesal. Tidak akan menghasilkan sesuatu apapun. Dan jika sesal ini diiringi dengan tidak riba dengan kenapa Allah takdirkan hal ini, maka ini menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila setelah mendapatkan musibah kita menganalisis faktor penyebab agar tidak dilakukan di kemudian hari, apakah termasuk menentang takdir? Jawabannya tidak. Jika ini untuk perbaikan, jangan lalai, untuk hati-hati ke depan ya. Jangan apa? Ya, kalau bawa motor ya benar-benar dikunci, jangan asal-asalan, malah kuncinya ditinggal, tinggal masuk, akhirnya dibawa orang, kan sudah disediakan kunci dan motornya, ya besok-besok lagi, oh ini satu kelalaian, namun takdir yang terjadi, namun jangan cuma disesali karena meskipun disesali berkali-kali ya tetap yang hilang ya hilang, kan tapi perlu diperbaiki, oh ini hal semacam ini jangan lagi diulangi di masa depan. Saya terkadang mengubah niat dari sholat tahajud ke sholat witir disebabkan ketika saya sholat tahajud sudah terdengar azan subuh sehingga niat tahajud saya ganti dengan witir, apakah ini dibolehkan? Jawabannya ini berkaitan dengan masalah karena memang sejak awalnya orang ini telah berniat untuk sholat genap ya, dia berawal untuk niat sholat genap, tahajud yang genap dan bukan witir. Maka pada asalnya perbuatan semacam ini adalah tidak sah ya. Dua-duanya gak dapat semua, dua-duanya gak dapat semua. Maka tapi kalau jika seorang itu berniat untuk melakukan tahajud dan artian benar, maka tidak lagi teruskan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man atroka rokatan minas salati fakot atroka. Jika seorang itu waktu salat tahajud sampai fajar terbit sampai waktu azan subuh tiba, akan tapi orang yang telah mendapatkan satu rokaat sebelum waktunya berakhir, maka dia teruskan dan dia mendapatkan apa yang apa yang dia lakukan. Baru dapat satu rakaat, sudah terdengar azan, dan dia yakin azan ini adalah azan yang benar. Kalau enggak yakin, ya enggak apa-apa. Sudah yakin azan ini azan yang benar, anggap aja ini yakin azan yang benar, maka teruskan. Dan dia terhitung mendapatkan salat, karena dia telah mendapatkan satu rakaat sebelum waktunya berakhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka rak'atan min ash-shalati faqad adraka ash-shalata." Adapun witir yang belum dilakukan, jika mau dilakukan, maka bisa dikobo di waktu duha. Dengan genap, jika witirnya biasanya 3, maka 3 plus 1, maka dikobo di waktu duha sebanyak 4 rakaat. Saya pakai 3 ajud dan ma'jud, dia adalah bangsa manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka berkesempatan untuk mereka untuk membuat kerusakan di muka bumi sebelum terjadinya kiamat. Berdekat setelah rukuk menurut Al-Albani merupakan bid'ah. Apakah pendapat ini benar? Yang tepat pendapat beliau tentang bid'ahnya tersebut kurang tepat, dan ala kulli hal perbedaan di antara setelah rukuk dalam posisi rukuk itu apakah lurus ataukah sedekat. Maka sebagaimana salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad dan tiga pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini adalah sedekap silahkan, tidak sedekap tidak silahkan. Imam Ahmad dalam masalah ini, dalam masalah rukuk, posisi tangan pada saat rukuk, punya tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan sedekaplah. Pendapat yang kedua mengatakan luruslah. Pendapat yang ketiga mengatakan sedekap boleh, tidak sedekap tidak boleh. Pendapat yang ketiga memberikan pilihan, terserah semuanya boleh semua. Ini ada pertanyaan sama, jika lagi sholat tahajud terus terdengar adzan, bolehkah dirubah jadi satu rakaat sebagai witir? Ini jawabannya tadi telah kita bahas. Bagaimana dengan ucapan Anda berkaitan dengan yang sudah terjadi namun berkaitan dengan amalan kebaikan semacam ada empat jenis orang yang tidak dari ilmu dan hartanya. Orang yang kedua mengatakan, seandainya saya punya harta, niscaya aku akan melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan bulan. Makanya adalah pengandaian dalam bentuk taman nih. Pengandaian dalam bentuk berangan-angan, dan ini adalah pengecualian. Tadi kita sampaikan pengandaian yang terlarang, ada pengandaian berkaitan dengan masa silam setelah terjadinya musibah. Adapun pengandaian berkaitan dengan angan-angan dan cita-cita, seandainya punya harta akan berbuat sebagaimana amalnya bulan, maka ini tidak termasuk hal yang terlarang. Makan permen sambil berdiri, boleh apa tidak? Makan permen termasuk makan atau bukan? Maka jika termasuk makan, maka tentang hukum makan sambil berdiri diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang melarang, kan? Semacam sahabat anak atau sahabat Ibnu Mas'ud yang menyampaikan hadis tentang masalah larangan minum sambil berdiri, kemudian ditanya, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Maka beliau menjawab, itu lebih jelek. Mau minum sambil berdiri saja tidak boleh, apalagi makan. Itu lebih jelek. Demikian juga ada yang berpendapat mengkompromikan dan terdapat riwayat yang menunjukkan bolehnya makan sambil berdiri. Maka sebagian ulama mengkompromikan hal ini dengan mengatakan pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan makruh. Ya. kan sambil berdiri. Ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, bagaimana judul bab yang dibuat oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin. Dan pendapat yang paling tepat tentang hal ini, wallahu ta'ala a'lam, adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad dan dikuatkan oleh Syaikh Abdullah Al-Fasan di Tawfil Ahkam, yang pernah kita bahas pada saat kita mengkaji Kitabul Jami' min Bulughul Maram. Bahwasanya hukum minum dan makan sambil berdiri adalah dibolehkan kita dalam keadaan darurat, namun seandainya masih ada memungkit sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum zam-zam sambil berdiri karena banyak orang dan tidak ada tempat untuk duduk. Maka selainnya untuk dihindari jika memungkinkan, namun seandainya tidak memungkinkan, tidak ada posisi yang enak, yang tepat, maka seandainya orang melakukan sambil berdiri, mudah-mudahan tidak menang. Mengenai menyesal, bukan hal tersebut merupakan salah satu syarat bertobat? Iya, salah satu syarat tak tobat adalah menyesal. Yang tadi kita singgung adalah ada sebagian orang karena dihantui perasaan bersalah sehingga terus-terusan akhirnya dihantui perasaan bersalah, malah setan itu memanfaatkan perasaan terhantui ini sehingga malah tidak beramal apa-apa. Cuma puasa bersalah, akhirnya tidak semangat beramal. Memang pada saat orang itu bertobat dan menyesal, maka tidaklah dia merasa bersalah dan menyesal. Namun, hal tersebut jangan penyesalan yang menyebabkan dia cuma habis di penyesalan, menyesal dan dihantui sesal, akhirnya tidak beramal. Malah ini tipuan setan. Maka manakah yang lebih diutamakan antara ridha dengan sabar? Jawabannya yang lebih afdal adalah ridha. Dan sabar itu minimal. Cara menyadarkan teman kalau perbuatannya itu salah, sedangkan teman kita tersebut keras kepala, merasa dirinya benar, tetapi banyak orang lain yang tersakiti atas perbuatannya. Ya maka ditunjukkan, ini loh, dia itu jadi jengkel, sedih, nangis gara-gara perbuatanmu. Maka masih kamu merasa tidak bersalah. Ya di samping, maka itu bukti nyata, kamu merasa benar padahal perbuatan ini menyebabkan dampak demikian. Ditunjukkan dampaknya. Bagaimanakah jika imam dan makmum berbeda niat? Imam dan makmum berbeda niat itu lain pembahasannya dengan mengubah niat. Wong ini kan sama berangkatnya memang niatnya beda-beda. Makmum niatnya wajib, imam niatnya sunnah. Ini bukan tidak ada hubungannya dengan pembahasan mengubah niat. Jadi maksud pembahasan mengubah niat adalah orang awal niatnya melakukan satu hal, dapat satu rakaat kemudian berubah niat. Nah, ini yang tadi kita singgung. Sedangkan makmum dan imam berbeda niat, maka ini tidak ada hubungannya dengan masalah tadi. Sedangkan tentang hukumnya ini disebutkan oleh para ulama. Sebagian ulama diantaranya Al-Imam Syafi'i melarang makmum dan imam berbeda niat. Akan tapi pendapat yang benar dan pendapat yang didukung oleh banyak hadis bolehnya makmum dan imam berbeda niat. Bagaimana hadis Mu'az yang salat Isya wajib bersama Nabi, kemudian pulang ke kampungnya salat Isya dengan status sunnah, dan makmumnya niat wajib. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk ada orang yang telat datang jamaah sudah bubar, tapi perintahkan untuk salat menemaninya. Padahal ini yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka yang benar beda niat antara imam dengan makmum itu tidak masalah. Kapan saja waktu-waktu diharamkan sholat, apakah seluruh jenis sholat diharamkan? Waktu diharamkan sholat itu ketika matahari dalam proses terbit, demikian juga matahari dalam proses tenggelam, setelah orang melaksanakan sholat subuh, setelah orang selesai melaksanakan sholat asar, dan ketika matahari berada di tengah-tengah. Namun tidak semua sholat terlarang dalam waktu-waktu ini menurut pendapat yang paling kuat, bagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang terlarang di waktu-waktu ini adalah sholat sunnah mutlak. Sedangkan sholat sunnah yang punya sebab tertentu, semacam hendak tahiyatul masjid, semacam hendak sholat istikharah karena waktunya sudah mepet, demikian pula setelah wudu, maka boleh dikerjakan di waktu-waktu ini. Dalam perjalanan macet hingga sholat wajib tidak bisa berjamaah, apakah ini satu udzur? Jika tidak memungkinkan macet dan tidak memungkinkan untuk cari masjid, ini kan perjalanan tidak dijelaskan, perjalanan jauh atau perjalanan dekat. Kalau cuma macet di jalan keluar, itu bisa belok kiri atau bisa belok kanan, ya maka tidaknya ya belok kiri atau belok kanan dari masjid. Dewasa ini marah adanya nikah miswar. Di antara kalangan tulab bahkan aktivis dakwah. Iya, Bu. Sudah masyarakat di sini. Kalau di sini setahu saya tidak ada orang yang melaksanakan nikah miswar atau misyar. Nikah misyar, ada satu model nikah baru yang ada di Saudi, ya, disebut nikah misyar, yang juga berkembang di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia, saya belum tahu memasyarakatnya hal ini dan tidak. Nikah misyar yang benar, atau orang ini salah paham dengan pengertian nikah misyar, saya jelaskan dulu nikah misyar yang benar. Nikah misyar yang dimaksudkan, yang dibahas oleh para ulama, nikah misyar, misyar itu dari kata-kata sair, artinya berjalan. Yang dimaksud nikah misyar adalah ada seorang perempuan, boleh jadi karena dia wanita karir dan sebagainya, masalah materi, masalah materi dia tidak masalah, tapi dia punya masalah dengan masalah biologis. Ya, ada masalah dengan masalah biologi, kebutuhan tuntutan biologisnya tidak terpenuhi, secara materi dia terpenuhi karena dia gadis tua, wanita karir yang sudah berlimpah harta, banyak duitnya, atau punya rumah sendiri, macam-macam. Akhirnya karena tuntutan biologis dan dia ingin cara yang halal, maka dia bersedia untuk dinikahi oleh seorang laki-laki meskipun jadi istri yang kedua atau yang ketiga. Dan ada pada saat dia nikah dengan laki-laki tersebut, dia punya perjanjian dengan laki-laki ini, kamu gak perlu menafkahi diriku secara ekonomi. Ada perjanjian, gak usah menafkahi, yang penting adalah enggak memenuhi kebutuhan biologisku. Memenuhi kebutuhan biologisku, saya tidak butuh masalah nafkah ekonomi. Duitku lebih banyak daripada duitmu. Boleh jadi demikian. Nah, akad nikah dengan perjanjian. Tidak adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah, memberikan nafkah secara ekonomi, nah itu disebut nikah misyar. Ini disebut nikah misyar. Nah nikah misyar ini kenapa disebut misyar? Karena biasanya nikah misyar ini perempuan yang melakukan nikah misyar ini paling-paling bisa jadi istri kedua, istri yang ketiga, dan anak terus akhirnya ya suaminya paling-paling ke tempat itu kalau kira-kira istrinya ngebel, ya istrinya yang berlangsung akad nikah dengan nikah misyar dengan dirinya itu memiliki kebutuhan masalah biologis yang hubungi suaminya, tolong kamu datang. Nah, ya maka atau cuma ya tidak ada demikian juga tidak ada jadwal rutin untuk masalah giliran malam. Nah, ini nikah misyar. Dan nikah ini diperselisihkan ulama tentang hukumnya. Termasuk di antara para ulama Saudi. Selisih pendapat tentang hukum nikah misyar sah atau tidak berkaitan dengan ini syarat dengan syarat semacam ini, apakah ini syarat yang batil dan menyebabkan batilnya akad, apakah ini syarat yang batil namun akad tidak batil namun akad tetap sah, apakah ini syarat yang sah sehingga tidak masalah dengan akad nikahnya. Dan ini berkaitan dengan masalah kewajiban nafkah, apakah itu hak istri, apakah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak istri sehingga istri bisa menggugurkan ketika dia menghendakinya, apakah ini kewajibannya Allah Subhanahu wa taala wajibkan sehingga tidak boleh tidak, ini harus dilaksanakan. Tentang nikah misyar semacam ini disampaikan kalau tidak salah ingat pendapat Syekh Muhammad bin Salusi ini tentang masalah ini, itu katakan akad nikah sah, akan ada persyaratan tersebut, persyaratan yang teranggap tidak ada. Artinya seandainya di kemudian hari istri menuntut untuk nafkah materi, dia punya hak untuk menuntut nafkah. Ini pengertian nikah misyar yang benar. Akan tetapi nampaknya yang dimaksudkan oleh penanya bukan pengertian nikah misyar yang benar. Karena dia tanyakan apakah tidak sama dengan nikah mut'ah. Bagaimana hukum status anak, nafkah dan hak waris? Maka nikah misyar yang dia tanyakan bukan pengertian nikah misyar yang benar. Namun nikah misyar yang dia tanyakan adalah seharusnya yang tepat adalah an-nikahu binniyati talaqi. Seharusnya yang dia tanyakan maksudnya yang benar adalah hukum an-nikah binniyati talaq. Adalah hukum nikah dan suami dalam hatinya itu punya niatan untuk mencerai istrinya di waktu tertentu. Nah, di waktu yang tidak dia tentukan. Di waktu yang tidak dia tentukan. Dan itu bukan dilisankan namun bainahu wa bainallah. Ini yang disebut dengan an-nikahu binniyati talaq. Ini syaratnya tidak dilafadzkan. Non bainahu wa bainallah. Dan syaratnya tidak dia tentukan kapan dia memencerai istrinya. Maka seorang yang kerja di dia boleh jadi misalnya dia berada di satu tempat, namun ya, dia kerja misalnya dikirim untuk kerja di mana di Kalimantan atau yang lain, hanya dia nikah dengan orang sana, namun dengan dia niatan rasanya nanti kalau entah kapan dia mau balik ke Jawa, dia akan ceraikan istrinya. Jadi mau balik ke Jawa. Nah, itu nikah biniatit tolak. Dan nikah biniatit tolak ini diperselisihkan oleh para ulama. Nikah biniatit tolak ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Sebagian ulama membolehkannya, semacam Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dia membolehkan nikah semacam ini karena beliau katakan tidak ada, tidak ada ibu masalah dalam nikah ini, semua syarat rukun terpenuhi. Yang kedua, pendapat yang kedua melarang nikah ini. Ya, ini pendapat dari Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Katakan ini niat yang haram, mereka yang tidak sah, karena ini adalah khidah. Ini adalah tipuan. Ini adalah nikah yang mengandung untuk tipuan. Dan beliau katakan dalam jawabannya, beliau katakan, bagaimana kalau seandainya Anda adalah sebagai walinya, dan Anda ketahui bahwasanya ternyata calon menantu Anda ini orang yang punya niatan untuk mencerai anak Anda di waktu tertentu, maukah kamu nikahkan anakmu dengan laki-laki kayak gini? Seandainya kamu berposisi sebagai seorang wali, tidak mau, ya sudah. Maka ya jangan dilakukan, maka tidak boleh dilakukan. Demikian juga pendapat yang melarang hal ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, bagaimana saya dengar sendiri di kaset rekaman Silsilah Huda wa Nur. Beliau ditanya tentang masalah nikah biniat ditolak dan beliau mengatakan ada nikah yang terlarang, yang haram, dengan dasar innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu tergantung niatnya. Maka meskipun tidak dilafadkan, statusnya sebagaimana dilafadkan. Meskipun tidak dilafadkan, maka statusnya sebagaimana dilafadkan, karena innamal a'malu binniyat. Ini pendapat yang benar. Pendapat yang tepat, yang tepat insyaallah taala adalah pendapat yang kedua. Maksudnya nikah binatang tepat hukumnya adalah haram. Dan perlu diketahui yang ditanyakan oleh penulis, yang ditanyakan oleh penanya itu sebenarnya bukan an-nikah biniat ditolak, namun penyelewengan terhadap an-nikah biniat ditolak. An-nikah biniat ditolak, yaitu itu pernikahan yang dilakukan oleh banyak orang-orang Saudi yang datang ke Indonesia yang cari perempuan, orang-orang Saudi yang fajir fatih datang ke Indonesia dari perempuan, ditambah dengan orang-orang Indonesia yang mata duiten dan para germo-germo yang kurang ajar, dia menyediakan ketika musim panas tiba orang-orang Saudi pada kesini, maka di sebagian tempat, di satu tempat yang ma'ruf terkenal di Jawa Barat, ada satu kompleks, yang menyediakan perempuan-perempuan untuk dengan kedok nikah yang mau dikumpuli oleh orang-orang Arab, terutama kebanyakan adalah orang-orang yang datang dari Saudi di waktu tertentu selama liburan. Maka hal ini kemudian setelah itu, maka nanti mau liburan dicerai, kemudian pulanglah orang-orang Saudi ini dengan meninggalkan perempuan-perempuan bekas tadi. Maka ini adalah satu hal yang haram. Satu hal yang haram dengan pertama, ini bukan nikah biniat ditolak. Ini sudah jelas nikah kontrak alias nikah mubah. Kenapa? Karena saat nikah biniat ditolak itu tidak ditentukan kapan mau ditolak. Dan ini sudah ditentukan. Dan maaf ini cuma liburan. September nanti mesti pulang. Tentu masih pulang. Datang akhir Juni atau awal Juli, ini cuma Juli, Agustus, pertengahan September kembali ke Saudi. Ini sudah ditentukan. Ini bukan nikah ini yang ditolak. Maka jika ada yang beralasan dengan nikah ini yang ditolak, maka itu penyelewengan terhadap fatwa dan sama sekali para ulama tidak memfatwakannya. Ya, sama sekali tidak dimatwakan. Dan itu Dan perlu diketahui Indonesia salah satunya terkenal dengan hal ini. Terkenal dengan hal ini. Ada salah seorang ustaz yang cerita sama saya, ada satu pengajian di Masjidil Haram Makkah. Di sana ada salah satu pertanyaan kepada Syekh, disampaikan kepada Syekh, itu bagaimanakah hukum seorang yang berpergian berlibur ke satu daerah, kemudian nikah sementara waktu di sana, kemudian kembali ke tempatnya, bagaimana yang terjadi di Indonesia? Bagaimana? Disebutkan di pertanyaan itu. Pertanyaan di Masjidil Haram, bagaimana dilakukan di Indonesia? Maka Indonesia kondang dengan ini. Dan sebagian orang-orang Saudi tidak kenal Indonesia kecuali pemandangan yang indah dan perempuan. Tidak mengerti ada dai, ada dakwah al-sunnah. Ngertinya apa? Ya, ngertinya Bali pemandangan indah plus perempuan yang bisa dinikah kontrak selama liburan. Sebagian orang tidak kenal Indonesia kecuali itu. Yang pertama, jangan hanya menyalahkan orang Saudi. Orang Saudi memang orang bejat, orang tidak mengerti agama. Pertama juga, germonya juga disalahkan dan perempuannya juga mau-maunya. Kemudian yang kedua, prakteknya, praktek nikah ini, praktek di lapangan, ini tanpa wali. Ikannya tanpa wali, dia datangkan perempuan dari Indramayu dan yang lainnya, dan kemudian ada orang yang dibayar untuk jadi wali, dan puak-puak jadi walinya, kemudian dinikahkan dengan orang Saudi, kemudian kumpul satu rumah selama liburan di tempat ini selama 2 atau 3 bulan, tanpa wali ini nikahnya, wali palsu. Realitanya, prakteknya ini adalah nikah dengan wali palsu, bukan wali asli. Sedangkan nikah biniat ditolak, itu nikah dengan wali. Maka apa yang ditanyakan, ini mungkin yang dimaksudkan dengan nikah mitsuar, yaitu orang datang kemudian pergi berlibur. Maka perlu maka yang perlu diketahui pertama, ini bukan pengertian nikah mitsuar yang benar, mitsiar yang benar. Kemudian yang kedua, ini mungkin dekat, yang lebih tepat adalah, yang lebih dekat adalah nikah biniat ditolak. Akan dan pendapat yang paling kuat, nikah biniat ditolak itu haram. Nikah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikah mu'abbad, nikah dengan niat untuk selamanya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada masalah yang tidak mungkin selesai kemudian cerai, itu nikah yang syar'i. Meskipun ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan oleh penulis, ditanyakan oleh penanya, ini sama sekali saya katakan ini bukanlah nikah biniat ditolak yang diperbolehkan bolehnya oleh sebagian ulama, namun ini adalah murni nikah mut'ah. Dan ini murni kumpul kebo, murni ini perzinahan. Dengan dua alasan tadi, ini bukan nikah, tidak termasuk dalam definisi nikah biniat ditolak. Kemudian yang kedua, walinya adalah wali palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.